Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Pemuda dambaan peradaban Quran. Seperti pemuda-pemuda Kahfi, merekalah contoh kasus pemuda terbaik muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada dua hal pada pemuda dambaan peradaban Quran. Yang pertama, amanu bi rabbihim. Hidupnya diselimuti oleh keimanan. Dan karenanya Allah tambahkan hidayah petunjuk bagi pemuda seperti ini. Pemuda seperti itu produktivitasnya melampaui usianya. Kreativitasnya melampaui zamannya. Pemuda Kahfi menjadi pemuda dambaan Quran karena mereka selalu menjaga originalitas pemikirannya. Mereka jengah dengan peradaban yang berkembang, keluar dari fitrah kemanusiaan. Manusia telah seperti binatang. Allah selamatkan mereka seakan-akan Gua Kahfi menjadi benteng bagi akidah mereka agar terjaga originalitas keaslian pemikiran Islamnya. Pemuda hari ini yang menjadi dambaan Quran harus memiliki empat hal. Satu, pemikiran yang didasari oleh keikhlasan karena Allah, murni karena Allah Azza wa Jal. Dua, pemuda yang hidupnya untuk beribadah. Dan yang ketiga, pemuda yang berjuang mencari ilmu, membekali dirinya. Dan yang keempat, diamalkan dengan sungguh-sungguh dan merealisasikan jihad di jalan ilmunya itu. Pemuda seperti inilah yang menjadi dambaan peradaban Al-Quran, seperti pemuda Kahfi. Indonesia, insya Allah, akan bangkit dengan peradaban Quran jika para pemuda menjaga originalitas pemikiran Islamnya berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan sistem-sistem Islam dan akidah Islam di dalam jiwanya. Pemuda dambaan peradaban Quran selain memiliki originalitas keaslian pemikiran Islam, dia harus menyadari eksistensinya. Bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu bukan seperti rumput ilalang yang sembarang tumbuh di padang. Kalian adalah makhluk yang didatangkan ke muka bumi oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang terpilih. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak seseorang, mengajak kaum kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran dan melawan semua bentuk kemungkaran. Pemuda dambaan peradaban Quran harus punya manhaj, harus punya sistem yang menjadi pegangan kebenaran bagi dirinya. Pegangan itu adalah wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min. Ketika kamu menggunakan sistem, ketika kamu menggunakan hukum, ketika kamu menggunakan aturan bukan dari aturan Islam, kalian sedang menegakkan benang basah peradaban yang tidak akan pernah bisa tegak. Dan satu hal, pemuda dambaan peradaban Quran adalah pemuda-pemuda surgawi yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di dunianya dia sudah dijanjikan keistimewaan, salah satu golongan dari tujuh golongan yang akan dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ketika Arsyur Rahman yang dibawa oleh para malaikat akan menjadi VIP lounge di ruang tunggu di Padang Mahsyar. Mereka adalah syabun nasya fi ibadatillah, adalah pemuda-pemuda yang hidupnya berkembang, tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, menjadi saat yang tepat bagi para pemuda Islam di Indonesia untuk menjadi pemuda dambaan peradaban Quran. Hidupkan malam-malammu dengan bermunajat kepada Allah. Menjadi orang yang melek terang di malam hari, tetapi di siang hari kalian seperti pejuang-pejuang yang siap menerjang musuh sampai memecah konsentrasi mereka di tengah kekuatan mereka. Ya, pemuda-pemuda yang menghabiskan ilmu untuk memperbanyak ilmu syariat pada dirinya. Sebab tanpa ilmu, peradaban tidak akan pernah bisa bangkit. Pemuda, Anda adalah pilar peradaban. Pemuda, Anda adalah pilar perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabb kami, datangkanlah untuk kami, atina min ladunka rahmah, datangkan untuk kami dari sisi Engkau rahmah-Mu, kasih sayang-Mu. Datangkan kepada bangsa ini pemuda-pemuda yang siap untuk menjadi pilar peradaban, tegaknya peradaban Al-Quran. Ya Allah, datangkan untuk bangsa ini pemuda-pemuda yang habiskan umurnya untuk menuntut ilmu, ilmu untuk menegakkan agama-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami pemuda-pemuda yang saleh dan salihah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.